darah berhenti menyiksaku. Perlahan belenggu mengikatku. Apa yang ku katakan bukan satu ungkapan, tak akan kau mengerti. Tak pernahkah sadari walau seribu kata-kata atau puisi cinta, tak akan kau mengerti. Tak pernahkah sadari.